Hey Sam, come on baby. Yeah. Itu aku merasa lebih muda sehari setelah aku lakukan itu. Hey. Kaulah bintang gejoraku di malam ini. Aku adalah bulan purnama. Bercinta kita kerja dan sesudah.